tidak pernah membaca buku Arba'in Nawawi lebih daripada 60% yang hadir. Tidak ada kitab hadis di rumahnya, dan lebih dari 80% tidak memiliki kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim di rumahnya. Anda tidak menyalahkan semua dai, akan tetapi dai yang ada pada acara itu pada kesempatan itu. Kalau inilah potret dai yang akan mengajarkan manusia, mengajarkan umat ilmu agama, pertanyaannya kemana umat ini akan mereka bawa? Kalau memiliki kitab Arba'in Nawawi yang sangat masyhur, kecil dan sangat familiar, mereka pun tidak memilikinya. Dan kitab-kitab hadis tidak ada di rumah mereka. Lalu ilmu agama apa gerangan yang akan mereka sampaikan kepada umat Islam? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang yang berdakwah, bahwa dakwah bukanlah asal berbicara, tapi jauh lebih daripada itu, dakwah adalah menyampaikan pesan-pesan dari Allah, menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita para dai hanyalah orang yang mempelajarinya dari Al-Qur'an dan mempelajarinya dari hadis, lalu kita berbicara sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an dan hadis. Dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang kita ucapkan. Maka hendaklah kita kembali kepada hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di majlis ini. Siapa yang di rumahnya ada kitab Sahih Bukhari? membeli buku-buku yang berhubungan dengan hadis, karena dari sanalah kita menimba ilmu agama kita. Malam ini bab kita di dalam kitab Sahih Muslim adalah babun fi kafaratin nadri, bab dalam kafarah nadar. Kafarah adalah denda yang harus dibayar. Bab dendanya nadar. Maksud denda nadar adalah nadar yang tidak diwujudkan. Nazar yang tidak diwujudkan, maka diperintahkan kepada yang bernazar yang tidak bisa mewujudkan nazarnya untuk membayar denda. Berkata Imam Muslim, wa haddatsani Harun ibnu Sa'id al-Aili wa Yunus ابن عبد الأعلى وأحمد ابن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا. Kata Imam Muslim, aku telah mendengarkan hadis dari Harun bin Sa'id, guru yang pertama, dan Yunus ibnu Abd al-A'la, guru yang kedua, wa Ahmad bin Isa, guru yang ketiga. Aku mendengar hadis ini dari tiga orang guru. Hadis yang berikut yang akan beliau bawakan. Qala Yunus, berkata Yunus, gurunya yang bernama Yunus bin Abdul A'la, akhbarana Ibnu Wahab, wa qala al-akharani, dan berkata dua yang lain, yaitu Harun bin Sa'id dan Ahmad bin Isa, haddatsana Ibnu Wahab. Imam Muslim sampai membedakan lafaz gurunya, yang mana gurunya yang mengatakan haddatsana, yang mana gurunya yang mengatakan akhbarana. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang luar biasa dari seorang Muslim bin Hajjaj bin Muslim, atau yang dikenal dengan nama Imam Muslim. Beliau tidak hanya menghafal hadis Nabi, beliau menghafal dari siapa dia dengarkan hadis itu, dan gurunya dari siapa mendengarnya, dan gurunya dari siapa mendengarnya, dari siapa mendengarnya, siapa sahabatnya, dan apa kata Rasulullah SAW. Tidak hanya sampai di situ, gurunya ketika dia menimba ilmu beraneka ragam, dan boleh jadi satu orang guru membawakan hadis yang sama, dan boleh jadi tiga orang gurunya berasal dari murid dari satu orang guru, seperti yang ada di dalam hadis ini. Tiga orang guru Imam Muslim murid dari satu orang guru yang ada di atasnya, yaitu Abdullah bin Wahab. Jadi tiga guru Imam Muslim, ketiga-tiganya menuntut ilmu kepada Ibnu Wahab, sehingga ketika meriwayatkan hadis, meriwayatkan hadis dari jalan Ibnu Wahab. Namun gurunya pertama ketika mengucapkan hadis itu mengatakan akhbarana Ibnu Wahab. Guru yang kedua dan ketiga kita membacakan hadis itu mengatakan haddatsana Ibnu Wahab. Perbedaan itu dihafal oleh Imam Muslim. Yang mana yang mengatakan haddatsana? Yang mana yang mengatakan akhbarana? Makna akhbarana memberikan kabar kepada kita, haddatsana menyampaikan hadis kepada kita, kepada kami. Tidak ada perubahan hukum soal perubahan antara haddatsana wa akhbarana. Namun Imam Muslim mufritun fi dzaka'i wal hifdz. Imam Muslim adalah orang yang sangat luar biasa kecerdasannya dan sangat luar biasa hafalannya. Dan orang-orang seperti ini Allah ciptakan dan Allah takdirkan untuk penghafal-penghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dengannya Allah menjaga hadis Rasulnya dari campur tangan orang-orang yang ingin mengotori hadis dengan tangan-tangan usil mereka. Bagaimana Allah menjaga hadis Nabi-Nya tercinta sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Allah menjaga ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Dengan adanya penghafal-penghafal Al-Quran. Dan bagaimana Allah menjaga hadis-hadis Nabi-Nya? Dengan cara Allah menciptakan, mentakdirkan adanya penghafal-penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang menghafal Al-Quran tahu kesalahan orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana penghafal-penghafal hadis tahu kesalahan orang-orang yang membaca hadis. Akan tetapi penjagaan Allah terhadap hadis tidak seketat penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Al-Quran memang tidak bisa sama sekali. Adapun hadis, masih berani orang yang membuat hadis-hadis yang sebenarnya tidak pernah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai kepada umat dan diyakini sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diyakini sebagai hadis Nabi, lalu kemudian disyarah. Ada syarahnya juga ternyata. Utlubun ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Lalu disyarah, negeri Cina adalah negeri yang maju, begini, begini. Akhirnya orang terjebak. Umat Islam tidak hanya mengerti ilmu agama, umat Islam juga harus wajib mengerti ilmu dunia, mempelajari bagaimana ekonomi di Cina dan semacamnya. Mulai disyarah hadis itu, padahal palsu, tidak berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ahli hadis menghafal hadis-hadis Nabi, lalu kemudian dengan hafalan-hafalan mereka yang luar biasa, mereka tahu mana hadis yang benar-benar nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang hadis yang tidak punya silsilah, dari siapa mendengar, dari siapa mendengar, dari siapa sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh Islam saking jelinya membuat sendiri, dibuat juga silsilah perawinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dibuat-buat, para ahli ilmu tahu mana yang asli dan mana yang dibuat-buat, mana yang asli dan mana yang dikarang-karang. Dari mana tahunya? Allah punya banyak cara untuk membuktikan kepada umat Islam. Seandainya ana menyampaikan sebuah hadis, anggaplah kita masa-masa penghafal-penghafal hadis ini, misalkan ya. Misalkan ini masa-masa penghafal-penghafal hadis. Anggaplah anak ini siapa ya? Ibnu Wahab. Yang ada di dalam riwayat ini. Di dalam silsilah ini. Anak menyampaikan hadis. Ya. Dari sekian yang banyak, ada murid-murid yang menghafal. Salah satu yang menghafal yang ada di dalam sanad ini adalah Harun bin Sa'id, Yunus bin Abdul A'la, Ahmad bin Isa, dan ada yang lainnya dari murid-murid Ibnu Wahab yang menghafal. Kenapa murid-murid Ibnu Wahab yang banyak itu, ahli-ahli hafalan hadis, Tak ada yang meriwayatkan hadis itu. Kok hadis itu datang dari orang ini? Dan orang ini tidak punya biografi belajar dari Ibnu Wahab. Ini membuktikan bahwa ini sanad palsu. Bisa dipahami? Ya. Jadi tugasnya ahli hadis itu luar biasa detail. Dengannya Allah menjaga hadis nabinya. Seperti yang anak katakan tadi, Allah menciptakan orang-orang yang sangat cerdas, yang benar-benar luar biasa di dalam kecerdasan, dan dengannya Allah menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍahu, seorang penghafal hadis Nabi kita tercinta dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dipanggil oleh Khalifah Bani Umayyah. Setelah dipanggil yang sifatnya dadakan, sesampainya di istana Abu Hurairah radhiyallahu anhu diminta membacakan 100 hadis. 100 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membacakan hadis 100 itu, Abu Hurairah pun dipersilahkan untuk meninggalkan istana. Dan Abu Hurairah tidak pernah tahu ternyata raja telah menyiapkan di balik tirai orang yang menulis hadis yang dibacakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arba'ah. Genap 1 tahun, Abu Hurairah dipanggil kembali. Kemudian raja mengatakan, tolong bacakan kepadaku 100 hadis yang pernah engkau bacakan kepadaku tahun yang lalu. Diulang kembali oleh Abu Hurairah, kata penulis, tak satu huruf pun berubah. Padahal khalifah tidak pernah mengatakan, tahun yang akan datang kami tes loh, ada ujiannya, enggak pernah. Lihat bagaimana kecerdasan hafalan, kekuatan hafalan Abu Hurairah. Dia tahu hadis apa saja yang pernah dia baca di sini dan hadis apa saja yang pernah dia baca di situ. Dan ini orang-orang spesial yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menjaga dan mengawal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari tangan orang-orang jahil. Imam Bukhari pernah dipanggil di Baghdad di hadapan banyak orang. Bukhari terkenal dengan kekuatan hafalannya. Lalu dibacakan kepadanya sanad-sanad hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sanad itu sudah dirubah-rubah. Dibacakan sana, dibacakan matannya. Matan maksudnya lafaz hadis nabinya. Disiapkan 100 hadis nabi yang masyhur dengan sanad-sanad yang sudah diacak. Hadis yang pertama, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyi hadisnya begini. Kata Imam Bukhari, saya enggak tahu hadis ini. Hadis yang kedua, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat fulan, dari Rasulullah SAW, bunyinya begini. Kata Imam Bukhari, saya enggak tahu. 2, 3, 4, 50, 75, 100, semua dijawab oleh Imam Bukhari, saya tidak tahu. Sehingga orang yang ada menyaksikan kejadian itu terheran-heran. Inikah Bukhari? Inikah Bukhari yang namanya sangat harum di dunia internasional dengan kecerdasan hafalannya yang luar biasa? Hadis-hadis yang masyhur dia katakan tidak tahu. Dan orang tercengang dan hampir tidak yakin dengan apa yang mereka lihat. Mereka saja orang awam, mereka saja bukan ahli hadis, tahu lafaz hadis itu. Kenapa Imam Bukhari mengatakan saya tidak tahu? Setelah dibacakan 100, Imam Bukhari kemudian mengatakan, adapun hadis yang pertama Anda mengatakan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah, sanad ini tidak ada. Yang ada dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah dengan lafaz yang sama. Paham maksudnya? Dengan lafaz hadis yang sama, tapi sanadnya berbeda. Karena sanad yang tadi sudah diacak-acak. Hadis yang kedua, Anda mengatakan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Saya tidak tahu karena yang ada dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ke 100-100 hadisnya dengan sanad yang diacak oleh Imam Bukhari dan dibenahi satu-satu. Inilah Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan Allah sengaja mewujudkan kejadian ini untuk menunjukkan inilah kekuatan hafalan para ahli hadis. Membuktikan kepada dunia bahwa hadis ini bukan serampangan ditulis oleh seorang yang bernama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan hadis ini bukan serampangan ditulis oleh seorang yang bernama Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri Naisaburi. Mereka penghafal-penghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ilmu mereka yang luar biasa, mereka memilih hadis-hadis terbaik mereka yang mereka hafal, lalu mereka bukukan. Inilah dia sekarang karya ilmiah mereka yang luar biasa ada di hadapan setiap ulama dunia, bahkan sampai kepada para penuntut-penuntut ilmu seperti kita, dan sampai kepada orang awam seperti orang awam. Dan mana orang-orang yang cerdas seperti ini? Untuk ilmu-ilmu dunia hampir tidak ada. Merupakan kesalahan murid manakala dia mendengarkan seorang guru membacakan hadis, lalu dia menulis sesuatu. Ini kesalahan murid di dalam adab menuntut ilmu kepada guru. Zaman dahulu kala ketika ilmu dimuliakan manusia, kalau ada murid yang berkelakuan seperti ini, gurunya menyampaikan hadis dan dia menulis sesuatu yang lain selain yang disampaikan oleh gurunya, itu murid diusir dari majelis. Apalagi nulis WhatsApp. Adalah Imam Ali Ad-Daruqutni, salah seorang manusia cerdas luar biasa yang Allah peruntukkan untuk pengawal-pengawal hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di kerumunan murid yang tidak sampai ke mata gurunya, lalu mendengarkan gurunya membacakan hadis sambil menasakh, menulis sesuatu yang lain, karena tidak nampak oleh gurunya, maka tidak kena usir. Selesai majlis taklim, usai majlis taklim, majlis tahdits, majlis membacakan hadis, Imam Ali Ad-Daruqutni ditegur oleh rekannya sesama penuntut ilmu, sesama murid dari guru tersebut. Kenapa engkau menulis sesuatu yang bukan pelajaran, yang bukan hadis yang dibacakan oleh guru kita? Teguran itu dibalas oleh Imam Ali Ad-Daruqutni dengan mengatakan kepada kawannya, apakah engkau tadi menyimak dengan baik apa yang dibacakan guru kita? Dia mengatakan iya. Kalau begitu ulang apa yang dikatakan guru kita tadi. dan temannya tidak bisa mengulang. Imam Ali Ad-Dukuni membacakan hadisnya dari A sampai Z. Hafalannya bisa lengket sambil menulis tulisan lain. Ini manusia-manusia seperti ini yang telah Allah tabaraka wa ta'ala wujudkan untuk umat Islam sehingga menjaga kesucian agama Islam dari tangan-tangan jahil, menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran dengan cara seperti itu Allah menjaganya, dan menjaga kesucian hadis-hadis Nabi Muhammad dan kemurnian keaslian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun dengan cara yang seperti itu. Tidaklah manusia mengarang-arang sesuatu tentang Nabi kecuali akan terbongkar kedoknya oleh para ahli-ahli hadis yang telah Allah jadikan mereka sebagai pengawal kesucian dan keaslian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis sampai ke zaman kita, walaupun sudah berlalu 1400 tahun lebih, masih sampai kepada kita asli, suci, murni. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Dan ini hanya umat Nabi Muhammad yang memiliki keutamaan ini. Dan ini hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan ini, yang tidak ada pada umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan antara mereka dan Nabi mereka tidak terputus walau sudah berlalu puluhan abad, walau sudah berlalu belasan abad. Untuk kita sekarang tentu kita nyebutnya belasan abad. Kalau nanti akan ada puluhan abad, maka hal yang sama akan terjadi walau berlalu puluhan abad. Kita sengaja tadi mengulang puluhan abad karena kita tidak tahu umur dunia ini tinggal berapa abad lagi. Ya. Yang jelas sekarang belasan abad. 14 abad lebih wafatnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah umat Nabi Isa, agamanya sudah berubah di abad yang ketiga setelah wafatnya Nabi Isa. Di abad yang ketiga setelah wafatnya Nabi Isa itu kitab Injil sudah berubah. Dan Injil yang direkomendasi adalah Injil yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Dan diperintahkan untuk memusnahkan seluruh kitab Injil yang tidak sepaham dengan Injil ini. Direkomendasilah 4 kitab Injil dengan pemahaman yang sama. Dialah Yohana, Lukas, Martius, dan satu lagi. Ya, ada 4 kitab Injil yang diakui. Dan keempat-empatnya mengadopsi satu pemahaman yang sama bahwa Isa bin Maryam adalah anak Tuhan. Itu pada abad ketiga setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sementara di umat Nabi Muhammad awal abad ketiga itu masa-masa pengukuhan dan pengukuhan ilmu hadis, bahwa di zaman itulah maraknya para ahli ilmu menuliskan hadis-hadis yang ada di kepala mereka dalam bentuk buku seperti yang kita nikmati sekarang. Ini dikarang lebih kurang di awal abad ketiga Hijriah. Sementara di zaman umat Nabi Isa, justru di abad ketiga itulah perubahan drastis agama mereka. Sehingga Injil-Injil yang menyatakan Nabi Isa adalah nabi, hamba, rasul, bukan Tuhan, bukan ilah yang diibadati, dimusnahkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita sekarang juga banyak penghafal-penghafal hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang sangat masyhur menghafal-menghafal riwayat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di zaman ini adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di dalam banyak diskusi ilmiah beliau, di dalam banyak hubungan telepon beliau yang sempat terekam oleh rekaman-rekaman di zaman itu, karena mayoritas zaman itu adalah rekaman pita, kaset pita, kaset apa namanya itu? Ya, kaset yang masih berbentuk pita. Banyak sekali beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hadis, dan beliau mengatakan ini sanadnya tidak sahih, ini sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, ada kelemahannya di fulan, ada kelemahannya pada fulan, dan hadis ini adalah tidak sahih dikarenakan ini, hadis ini adalah begitu. Demikian juga dengan Syekh Muhammad, dengan Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i dari Yaman dan murid-murid mereka, banyak sekali menghafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara yang masyhur dari murid Syekh Al-Albani adalah Syekh masyhur Hasan Salman, dan beliau sangat kita kenal dengan kekuatan hafalannya yang luar biasa. Kekuatan hafalannya yang luar biasa, dan kita pernah bertemu dengan beliau dan melihat kekuatan hafalannya. Beliau membacakan hadis dengan hafalannya, tidak dengan riwayat bil makna, namun dengan kekuatan hafalan, lafaz demi lafaz dibacakan sebagaimana yang beliau hafalkan. Dan ini tidaklah aneh bagi seorang penuntut ilmu. Dia tahu bahwa Allah menciptakan orang-orang yang pintar luar biasa, cerdas luar biasa, dan semua itu untuk mengawal kesucian, kemurnian, keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh masyhur Hasan Salman disebutkan di dalam kebiasaan beliau itu membaca bukunya lebih daripada 14 jam sehari. Lebih daripada 14 jam sehari. Kalau kita lebih 14 jam sehari ngapain? Apa? Kerja. Mudah-mudahan bermanfaat sesuatu yang kita sampaikan, melihat kecerdasan Imam Muslim dalam sanad ini, sehingga bisa membedakan yang mana lafaz guru, yang mana, yang mana lafaz guru, yang mana. Wa qala al-akhari, berkata dua orang guru yang lainnya, haddatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Ka'b ibn al-Qamah an Abdurrahman ibn Shumamah an Abi al-Khair an Uqbah ibn Amir. Hadis berasal dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu wa ardahu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratul nadri kafaratul yamin. Kafarah nadar itu adalah kafarat sumpah. Kafarat nadar adalah kafarat sumpah. sumpah di dalam agama kita kalau tidak dijalankan maka harus membayar kafarat, membayar denda. Apa dendanya? Firman Allah di dalam Al-Quran, it'amu asyarati masakin, harus memberi makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian, 10 orang itu diberi pakaian, au tahriru raqabah, atau merdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, yang tidak mampu mengerjakan semua tadi maka hendaklah dia puasa 3 hari. Inilah dia kafarat sumpah, beri makan 10 orang orang miskin. Ini jam rusak ya, rusak ya, kasih tahu dong kalau itu rusak. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Pilih salah satu di antara yang 3, terserah yang mana. Karena Allah mendatangkan au atau, ketika Allah mengatakan atau, itu artinya pilihlah yang mana satu. Mau memerdekakan budak cukup mahal, tapi semakin baik orang memberikan yang mahal untuk Allah maka semakin besar pahalanya. Atau memberi mereka makanan 10 orang miskin, atau memberikan mereka pakaian. Pilih salah satu di antara yang 3. Kalau ketiga-tiganya tidak mampu, maka bisa dengan puasa 3 hari. Maka kafarat nadar, inilah dia kafarat nadar. Karena Nabi mengatakan kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Di dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan kafarat nazar adalah ini. Allah hanya bicara kafarat sumpah. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat dari sumpah-sumpah kalian kalau kalian sudah bersumpah. Namun kalian tidak lakukan, ini dia dendanya. Allah tidak berbicara di dalam Al-Quran, namun Nabi mengatakan kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Manakala orang telah bernazar kemudian dia tidak tunaikan nazarnya, maka dia harus melakukan kafarat yang kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Ini dia bahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sanggup dan bisa kita jawab setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas. Penyampaian yang nyata dan jelas. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah,

dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang salah kaprah. Kita yang keliru. Kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Mari kita buka firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya, akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul ketakutan di akhirat. Bagaimana dengan kita? Bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Saudaraku, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari sadar. Mari kita sadar. Saya mengajak diri saya terlebih dahulu, sebelum siapapun. Mari kita sadar pekerjaan kita yang selama ini tidak peduli kepada rumah Allah. Di mana-mana pengurus masjid mengadukan bahwa rumah Allah kosong dari orang-orang yang rukuk dan sujud di dalamnya. Di mana-mana. Di Bukit Tinggi, di Pekanbaru, di Jakarta. Para pengurus masjid mengatakan, masjid kami kehilangan jamaah, Ustaz. Tidak ada yang mau datang sholat, kecuali hanya beberapa orang. Kita lebih suka rumah kita dibanding rumah Allah. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah. Dunia la'ajilah. Dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat. Dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin, pada hari di manusia, di mana manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celaka bagi orang-orang yang mencurangi timbangan. Dan betapa banyaknya orang muslim sekarang yang tidak jujur dalam timbangannya, padahal diancam neraka oleh Allah karena yang tadi cuek. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka yang membeli, mereka sebagai konsumen, mereka ingin timbangannya disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, namun kalau mereka yang menimbang untuk konsumen mereka, mereka membuat konsumen mereka rugi. Yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, wahai orang-orang yang melakukan ini, wahai orang-orang yang mengerjakan ini, apakah kalian tidak sadar, apakah kalian tidak yakin bahwa kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban akan semua yang kalian kerjakan ini. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana setiap manusia akan berdiri untuk Rabbul Alamin. Berkata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, setiap manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari kubur disuruh berdiri selama 300 tahun. Itu baru berdirinya saja 300 tahun lamanya. Berat atau ringan nilai sendiri. Allah tidak pernah salah dalam ungkapannya. Berdiri 300 tahun, matahari 1 mil di atas kepala kita, bukan jutaan mil, bukan miliaran mil sebagaimana kata para ilmuwan. 1 mil di atas kepala kita matahari itu. Panas. Kita tidak makan, tidak minum, berdiri 300 tahun. Siapa yang sanggup berdiri 30 hari, 300 hari? Apalagi 300 tahun. Dan keselamatan kita di sana, di sini kita buat. Kita tidak bisa buat keselamatan itu di sana, nggak bisa. Hari itu bukan lagi hari beramal. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, apa yang saya bicarakan ini adalah apa yang Allah mudahkan kepada saya untuk berbicara. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan kita semua, termasuk yang berbicara, motivasi untuk beramal. Bangkit hendaknya semangat kita untuk beramal saleh. Dan mulai kita sadar bahwa kita terlalu banyak terlena oleh kehidupan dunia, sehingga tidak memikirkan apa yang keluar dari lisan kita, bahwa itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak memikir apa yang kita lihat dengan mata kita, bahwa itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak memikirkan apa yang akan terdengar oleh telinga kita, didengar oleh telinga kita, bahkan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadilah orang-orang yang selalu ingat akhirat. Dan dengan ingatnya akhirat, dia membuat perhitungan yang ketat untuk hari akhirat itu.

Naam. Silakan, silakan. Benarkah wanita itu banyak di neraka? Kan pemirsa juga, penonton juga pasti perempuan yang nonton nih, gitu, kalau masuk iya. YouTube ya. Iya. Kan pertanyaannya. Baik, apakah benar wanita itu banyak di neraka? Yang mengatakan wanita itu banyak di neraka itu Nabi. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ustadz yang mengatakannya, bukan kiai yang mengatakannya, bukan mubaligh yang mengatakannya. Namun yang mengatakan itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaannya kenapa? Kemudian Rasulullah SAW suatu hari ketika beliau sedang berkhutbah, beliau mengatakan, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna." Wahai wanita-wanita, wahai sekalian wanita, perbanyaklah sedekah. Bersedekahlah kalian. Fa inni ara fa inna aktsara ahli an-nar minkunna. Karena sesungguhnya mayoritas penduduk neraka adalah dari kalian. Karena mayoritas penduduk neraka adalah dari kepada kalian. Jadi yang menyatakan bahwa wanita itu banyak di neraka itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan sebabnya. Kata Nabi SAW, penghuni neraka yang paling banyak itu kaum wanita, karena mereka yakfurna. Mereka kufur. Ditanya oleh para sahabat, apakah mereka karena mereka kufur, maksudnya adalah kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kata Rasulullah SAW, tidak. Yakfurna al-ashir. Mereka saling sering kufur terhadap kebaikan suami yang telah berbuat baik kepada mereka. Engkau akan menemukan wanita, kata Nabi SAW, engkau berbuat baik kepada satu tahun, kemudian engkau melakukan sebuah kesalahan kepadanya, mereka akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku. Jadi berhati-hatilah para wanita, bahwa yang menyebabkan wanita banyak ke neraka adalah mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah dengan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Sehingga suaminya tidak lagi dimuliakan, tidak lagi dianggap sebagai orang yang harus dia sanjung lebih daripada orang tuanya. Allah meletakkan derajat seorang suami bagi seorang istri lebih daripada orang tuanya. Sehingga hak suami itu lebih tinggi daripada hak orang tua bagi seorang istri. Oleh karena itu ketika dua perintah datang kepada seorang wanita, satu dari istrinya, satu dari suaminya, satu dari orang tuanya, dan kedua-duanya halal, artinya suatu hal yang dibolehkan oleh syariat, dan tak ada satupun yang mengalah, padahal dua permintaan itu bertabrakan. Kalau dikerjakan yang perintah suami tidak bisa mengerjakan perintah orang tua, kalau dikerjakan perintah orang tua tidak bisa mengerjakan perintah suami. Dalam hal ini Allah menyuruh istri untuk patuh suaminya dan tidak patuh kepada orang tuanya. Sampai sedemikiannya derajat seorang suami kepada istrinya. Sampai sedemikiannya seorang istri diwajibkan benar-benar memuliakan suaminya. Dan ini yang jarang dilakukan, banyak dilecehkan oleh para istri di zaman kita sekarang. Suami dianggap teman hidup saja. Bahkan tidak jarang dia lebih hinakan suaminya dibanding anak-anaknya. Bahkan tidak jarang dia tidak terlalu peduli kepada suaminya, lebih kepada pedulinya kepada saudari-saudarinya, lebih pedulinya kepada teman-temannya. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu banyak sekali rumah tangga sekarang itu hancur. Karena memang tidak ada penghormatan dari seorang istri kepada suaminya. Maka banyak hal yang menyebabkan itu, penyebab masuknya wanita ke neraka, karena mereka tidak menghormati dan tidak memuliakan suami mereka. Sehingga mudah saja dia berbicara kata-kata yang menyinggung suaminya, mudah saja dia melakukan hal-hal yang tidak disukai suaminya, dan apa yang dinasihati suaminya tidak dia pedulikan. Seorang wanita bernama Asma binti Umais datang kepada Nabi SAW, dan Nabi bertanya, bagaimana engkau melayani suamimu? Lalu dia mengatakan perkataan yang baik, bahwa saya benar-benar memuliakannya dan saya menjadikannya. Kata Nabi SAW,

melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid, karena waktu itulah telah masuk. Sebaiknya tetap mereka melakukan sholat asar di masjid, baru bubar setelah sholat asar. Karena bubar ketika orang panggilan azan sudah datang, ini ada sesuatu yang kurang baik. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian terlihat aneh, orang rajin belajar agama, kata orang yang melihat, ketika azan dia tidak sholat, dia rajin belajar Al-Quran saja, sholat tidak rajin gitu. Kecuali bubarnya majlis sebelum azan berkumandang. Kalau bubarnya majlis tahsin sebelum azan berkumandang, maka di sana dua pilihan. Bisa mereka tunggu waktu azan yang mungkin datang 10 menit lagi, setengah jam lagi, 20 menit lagi, 15 menit lagi, atau mereka bubar dan masing-masing sholat di rumah. Adapun ketika azan berkumandang, kita bubar tidaklah baik, wallahu a'lam. Ustaz, adakah para ulama yang tidurnya sedikit? Rata-rata para ulama tidurnya sedikit. Rata-rata para ulama tidurnya sedikit. Kalau memang benar-benar ulama, rata-rata tidurnya sedikit. Dari mana mereka mengambil istirahat? Mereka mengambil istirahat dari hati yang mereka yang tenang di saat mereka berzikir kepada Allah. Di saat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata para ahli ilmu yang ikhlas, maka tidur mereka sedikit, waktu mereka lebih banyak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya menjual beli burung untuk dipelihara? Kalau memang sekedar untuk dipelihara dan selesai, hukumnya mubah. Hukumnya mubah, tapi betul-betul untuk dipelihara dan tidak ada di balik semua itu. Karena kita pun tahu bahwa sekarang ini manusia sudah kadang-kadang sudah keluar dari sekedar dipelihara, namun untuk dipertandingkan, dan kemudian dalam pertandingan itu ada unsur judi. Ketika ikut pertandingan kita membayar, kemudian yang menang mendapat membersihkannya. Apakah ini nifas, Ustaz? Tidak. Ini belum dihitung nifas, karena anak belum lagi ada anak di sana. Itu hanya kumpulan darah-darah yang mulai menggumpal kemudian turun. Kumpulan darah yang menggumpal dan kemudian keluar. Saya memiliki seorang bibi. Dia bercerita tentang permasalahan godaan laki-laki yang sering menimpanya. Sampai-sampai ada yang mengajak dia untuk berzina. Masalah itu tidak diketahui oleh suaminya. Saya akui bibi saya kalau bercengkrama dengan orang suka over. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Apakah perlu suaminya tahu dan berikan nasihat kepada bibi? Saya akan perlihatkan rekaman video ini, Ustaz. Jangan. Itu adalah aib seseorang. Aib seseorang sebaiknya ditutup dan disimpan. Kita nasihati bibi kita bahwa ini tidak benar, ini tidak boleh, ini haram. Kita berikan dia buku-buku yang berhubungan dengan itu. Kita berikan dia, ajak dia kepada pengajian-pengajian, atau carikan rekaman-rekaman kajian yang sehubungan dengan masalah yang dia hadapi. Adapun menyampaikan aibnya, jangan. Diancam boleh. Bibinya diancam. Kalau tidak berhenti, nanti saya sampaikan ke apa namanya itu, paman. Akan tetapi, selagi itu masih berbentuk aib, maka tidak perlu diceritakan. Karena saya yakin suaminya punya insting juga ke arah itu. Karena tentu suaminya lebih tahu siapa dia dibanding kita. Dan boleh jadi suaminya juga telah menasihati. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, saya pernah bersumpah ingin beristri dua, tapi tidak atau belum dilakukan. Apakah bayar kafarat? Tidak perlu. Antum masih ingin, dan orang yang bersumpah ingin, tidak ada masalah. Masih ingin kan? Masih bisa tahun depan. Masih bisa tahun depan. Masih bisa tahun depan. Kalau memang sudah tidak ada lagi keinginan untuk beristri dua, ternyata inginnya sudah habis, baru bayar kafarat. Apa keutamaan bagi seorang penghafal hadis? Rasulullah SAW bersabda, "Naqdarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha fa addaha kama sami'a farubba muballighin aw 'amin sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya putih berseri-seri kepada orang yang mendengar kata-kataku, dia memahaminya dan menghafalnya, lalu menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia pahami. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya perkataanku lebih pandai memahami daripada orang yang mendengarnya langsung. Maka ini keutamaan hebat dari orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan untuknya wajah putih berseri-seri. Dan orang yang dekat dengan Rasul, merekalah ahli waris Rasul. Pewaris Rasul bukanlah pewaris harta. Kalau memang terbukti dari orang-orang yang bisa dipercaya, sampaikan ke orang-orang yang mau mempercayai antum. Ya, wallahu ta'ala. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Bagaimana sikap kita ketika imam setiap subuh berkunut? Berhadapan dengan pertanyaan ini, ada dua jawaban ahli ilmu yang saya dengar. Yang pertama, ikuti. Ikuti gerakan kunutnya imam, karena imam untuk diikuti. Maka sebagian memfatwakan, para ahli ilmu memfatwakan ikuti. Imam mengangkat tangan untuk kunut, kita pun sebagai makmum angkat tangan untuk kunut. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, tidak. Imam ketika kunut, dan kita meyakini bahwa kunut itu tidak ada sunnahnya, kunut setiap subuh. Kunut ada sunnahnya. Kunut ada sunnahnya. Namun kunut setiap subuh dan rutin setiap subuh, kunut itu yang tidak ada sunnahnya. Adapun kunut sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis bicara tentang kunut, namun tidak ada hadis yang sahih bicara tentang setiap subuh Rasulullah itu kunut sampai akhir hayat. Ada di dalam hadis yang dhaif, namun tidak ada di dalam hadis yang sahih. Riwayat hadisnya dhaif mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal dunia. Namun riwayat hadisnya tidak sahih, wallahu'alam. Maka dengan tidak sahihnya riwayat itu bahwa kunut rutin setiap subuh itu tidaklah sunnah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat kalau kita sudah yakin itu tidak sunnah, maka tidak perlu diikuti. Imam melaksanakan kunut dan kita tetap berdiri di belakang imam, berzikir, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbanyak zikir kita sampai beliau selesai kunut, dan perlu kita rukuk sujud bersama beliau, bersama imam yang sujud, dan tidak perlu bagi kita mengangkat tangan. Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua dibanding pendapat yang pertama. Ana selalu dicemooh oleh teman-teman karena telah hijrah ke jalan sunnah. Tapi mereka selalu ditanyakan, tapi mereka selalu menanyakan, ikut aliran apa ini? Ana hanya diam. Apa jawaban singkat yang terbaik untuk menjawab cemoohan itu? Ikuti saja, katakan saja mengikuti hadis Nabi. Mengikuti hadis Nabi, sudah selesai. Dan jangan dijadikan ini sesuatu yang membuat kita marah. Jangan dijadikan sesuatu yang membuat kita emosi. Orang yang belajar sunnah kemudian mendakwahkannya tanpa emosi, orang belum tentu terima. Apalagi pakai emosi. Ketika antum emosi, orang semakin yakin antum sesat. Setelah antum sampaikan dengan penuh emosi, mereka katakan, nah kan sesat, Rasulullah aja dakwah gak pernah pakai emosi. Tuh kan, dibalik, dia lebih mengerti sunnah Rasul daripada antum. Karena Rasul dakwah tidak pernah pakai emosi. Kalau sekali-kali tersurut emosi, sekali-kali betul gak ada masalah. Karena manusia juga punya kemungkinan tersurut emosi, karena dia manusia. Ada kemungkinan tersurut emosi dengan kasus yang sedang menimpanya, namun tidak selalu, minim kejadiannya. Pertanda dia manusia. Pertanda dia manusia. Maka jangan jadikan cemooh itu sesuatu yang membuat kita sakit hati, sesuatu yang membuat kita emosi. Dan ketahuilah bahwa memang nasib orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul di dunia dicemoohkan orang. Memang itu nasibnya. Allah mengatakan begitu di dalam Al-Quran. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun, dalam surah Al-Mutaffifin. Silakan kembali kepada surah Al-Mutaffifin dan lihat tafsirnya. Orang-orang sesat apabila melihat orang-orang yang beriman, mereka mengejek-ngejek. Mereka mengatakan itu orang-orang sesat. Begitu. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Mu'minun, juga hal yang sama Allah katakan, bahwa innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan. Sikhriyan, fattakhadhtumuhum sikhriyan, kalian jadikan mereka bahan olokan. Wa kuntum minhum tadhhakun, dan kalian menertawakan mereka. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru, hari ini aku berikan kepada mereka balasan, ganjaran yang besar karena mereka telah sabar. Annahum humul faizun, merekalah orang-orang yang benar-benar beruntung di akhirat. Pembicaraan ini akan terjadi di akhirat. Pada hari ini, di akhirat ini, aku berikan mereka balasan yang besar karena kesabaran mereka hidup di permukaan bumi. Kalian olok-olok, kalian cemooh, kalian ejek-ejek, kalian macam-macam, dan balasan untuk mereka, merekalah orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang sukses. Maka dalam dua ayat ini kita mengambil intisari bahwa memang nasib orang-orang yang beriman di dunia di olok-olok, di ejek. Maka jangan sedih. Harusnya antum bahagia dengan mengikuti sunnah kemudian diejek. Antum memiliki sifat yang ada di dalam Al-Quran dari sifat-sifat orang yang akan menghuni surga. Dan jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Rasulullah diejek namun tidak pernah membalas. Rasulullah diejek namun tidak pernah marah. Rasulullah diejek namun tidak pernah membalas dengan ejekan. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memaafkan. Biarkan, maafkan, biarkan, maafkan. Wallahu a'lam. Di masjid kantor diadakan majlis taklim. Bagaimanakah hukumnya menghadiri majlis ilmu yang terkadang sampai melewati jam kerja? Hukum menuntut ilmu adalah wajib, amanah dalam bekerja juga wajib. Mana yang harus kita pilih, Ustaz? Wajibnya menuntut ilmu tidak sama dengan wajibnya ngantor. Tidak sama dengan wajibnya ngantor. Kenapa? Wajibnya ngantor itu sudah kita sepakati dari jam sekian ke jam sekian, jam sekian ke jam sekian, sudah kita sepakati, dan itu waktu yang tidak bisa berubah kecuali dengan izin. Kecuali dengan izin. Artinya apa? Artinya ketika kita bekerja di sebuah instansi, ketika bekerja di sebuah perusahaan, ketika kita bekerja di sebuah tempat bekerja, lalu kemudian disuruh hadir jam sekian, pulang jam sekian, waktu kita sudah dibeli. Sehingga waktu itu menjadi hak orang yang membayar kita gaji, bukan haknya kita. Diriwayatkan dalam biografi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dia suatu saat menggaji salah seorang kaum muslimin dari murid-muridnya untuk tugas yang beliau berikan, tugas ilmiah yang sedang diberikan, mencatat, merekam dan semacamnya. Dan di saat jam kerja itu, si murid ini terlihat pergi ke toilet, kemudian buang hajat, kemudian ambil air wudhu dan mau sholat duha. Ketika dia mau sholat duha, Syekh memberikan pelajaran penting. Sini. Kenapa? Duduk, lanjutkan tugasmu. Syekh tidak membiarkan dia melakukan sholat duha, karena dia sholat duha tanpa izin. Setelah itu Syekh memberikan kenapa tadi dia dilarang sholat duha, karena dia tidak minta izin kepada orang yang sudah memiliki waktunya, yaitu Syekh Albani sendiri. Harusnya dia minta izin untuk melakukan sholat duha. Maka waktu kita yang telah kita sepakati dengan terima gaji yang telah disepakati, itu waktu kita yang sudah dibeli orang, itu bukan punya kita lagi. Maka harus tunaikan transaksi itu. Kita terima gaji, tunaikan waktu kita yang sudah mereka bayar. Inilah dia kewajiban bekerja. Sehingga kita harusnya sadar akan kewajiban kita sesuai dengan transaksi yang telah kita buat dengan manusia. Adapun kewajiban menuntut ilmu, maka kewajibannya bersifat umum. Artinya pelajari ilmu, tidak mesti harus di jam kantor itu. Anda harus tahu bagaimana akidah yang benar, Anda harus tahu bagaimana tauhid yang benar, bagaimana menjauhi syirik, bagaimana melaksanakan sholat fardu dan amalan-amalan fardu lainnya, dan harus tahu hukum apa yang antum kerjakan setiap hari, apa hukumnya, halal apa haram. Dari rutinitas pekerjaan antum yang antum geluti setiap hari, antum harus tahu hukumnya halal apa haram. Setelah ini terpenuhi, maka terpenuhinya ilmu ini telah memenuhi kewajiban menuntut ilmu. Adapun yang tersisa adalah ibadah ilmu yang sunnah, ibadah menuntut ilmu yang sifatnya tidak wajib. Maka berbeda kewajibannya. Jadi ini bukanlah pertemuan dua wajib. Kalau ataupun ini pertemuan dua wajib, maka yang satunya bisa diundur, yang satunya tidak bisa diundur. Yang bisa diundur adalah menuntut ilmu, yang tidak bisa diundur adalah waktu kita yang sudah dibeli orang. Maka kalau ingin menuntut ilmu di jam-jam resmi bekerja, kita harus minta izin kepada yang berhak mengeluarkan izin. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mengarahkan kita kepada amal yang saleh. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan keinginan kita untuk belajar ilmu agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.